إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خلفتنا عزكم الله الحمد لله Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita limpahan karunia-Nya, kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan lahiriah, jasadiah, duniawiah. Dan yang terpenting, yang terutama ialah nikmat batiniyah, diniyah, imaniyah. Sehingga sampai detik ini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita. Kita diberi kesempatan untuk bisa menjalankan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, melaksanakan siam Ramadan yang sudah hampir meninggalkan kita. Khamafitina izzakumullah, di antara kewajiban kita sebagai seorang hamba, suatu kewajiban yang harus ada pada masing-masing hamba ialah kewajiban iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban ini yang membedakan seseorang yang muslim dan yang kafir. Keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia muslim. Barang siapa yang tidak menjalankan kewajiban ini, dia ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kafir. Khonafitina azzakumullah, di antara iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah al-imanu bi rububiyyatihi. Mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal khaliq ar-raziq, zat yang menciptakan dan yang memberi rezeki. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-malikul mudabbir, zat yang menguasai, yang memiliki, yang merajai makhluknya. Al-mudabbir, yang mengatur segala urusan hamba-hambanya. Dan di antara bentuk iman kepada rububiyyah Allah Subhanahu wa taala yang harus ada pada masing-masing hamba, yang dengan itu akan memudahkan dia untuk beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, memudahkan dia untuk melaksanakan kewajiban dia beribadah, mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah al-imanu bi'azamatih. Mengimani keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azimun fi dzatihi, azimun fi asma'ihi wa sifatih. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, zat yang maha besar pada zatnya, pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, pada kedudukannya. Mengimani keagungan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, sesuatu yang harus terpatri pada seorang hamba. Keimanan inilah yang akan membedakan antara muslim yang saleh dengan muslim yang taleh. Muslim yang abid, muslim yang akan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan muslim yang fasik. Bukan semata-mata membedakan antara dia sebagai seorang muslim dan orang kafir, tapi lebih daripada itu, keimanan kepada azamatullah, keimanan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membedakan antara seseorang yang saleh dan orang yang taleh. Membedakan antara yang abid, yang ahli ibadah, dan yang fasik, yang berbuat kefasikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terpatri pada jiwa seorang hamba azamatullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha agung, yang maha besar di atas semua makhluk-makhluk yang ada. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk-makhluk yang ada, sekuat apapun, sebesar apapun, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terpatri pada jiwa seorang hamba keimanan yang semacam ini, maka akan membuat dia menjadi hamba Allah yang tidak semata-mata beriman, tetapi dia juga akan punya semangat yang sangat tinggi dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, sebagai muslim yang saleh, muslim yang taat beribadah kepadanya, dan muslim yang jauh dari kemungkaran-kemungkaran, muslim yang jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Terus sebaliknya, khonatina azzakumullah, ketika azamatullah, keimanan kepada keagungan Allah itu tidak ada pada seorang hamba, tidak tertanam dalam jiwa seorang hamba, maka akan mudah bagi dia terjatuh di dalam sekian banyak kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Dia akan berani berbuat kemungkaran, Dia akan berani bahkan kufur kepada Allah. Berani untuk terjun di dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan agama. Berani untuk terjatuh di dalam berbagai macam kefasikan-kefasikan yang ada. Kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Dikarenakan di hati dia tidak ada azamatullah. Dia merasa kecil. Dia mengecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi dia untuk terjatuh dalam perkara yang semacam itu. Oleh karena itu, ikhwanuddin azzaakumullah, dikarenakan keimanan ini, mengimani keagungan Allah ini, sangat berkaitan dengan tugas dan kewajiban kita berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah semestinya kita sebagai seorang muslim mengkaji lebih khusus, mengkaji lebih dalam tentang azamatullah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji lebih dalam tentang dalail wa azamatillah, dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya lebih tertanam dalam jiwanya, dalam hatinya. Kemudian dia mengetahui apa makna dan konsekuensi daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ akan terlahir, akan muncul sekian banyak perangai-perangai yang mulia, akan muncul sekian banyak tindakan-tindakan yang agung terkait dengan ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan majlis kita hari ini, kita akan bersama-sama mengkaji bimbingan Allah dalam Al-Quran, khususnya, dan juga bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadisnya, mengkaji segala sesuatu yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya supaya tertanam di dalam sanubari kita, di dalam kalbu kita, Allah itu azim, zat yang sangat besar, zat yang sangat agung, sehingga insya Allah akan terwujud sekian banyak perkara-perkara positif dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala bina azzaakumullah, kita semuanya tahu di antara asmaul husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang bagus, ialah nama al-azim. Allah itu memiliki nama al-azim, zat yang maha agung. Hal itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam ayat kursi. Tepatnya di Al-Baqarah ayat yang ke-255. Di akhir ayat. Ketika Allah membacakan ayat kursi di akhir ayat. Allah memberitakan tentang namanya. Wahuwal aliyul azim. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tinggi, lagi zat yang maha agung. Zat yang maha tinggi, lagi zat yang maha agung. Tinggi di atas semua makhluk-makhluk yang ada, berkisah dari makhluknya. Di saat yang bersamaan Allah zat yang maha agung, zat yang maha besar, yang tidak ada dari kalangan makhluknya yang lebih agung, yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal aliyul azim. Juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan contoh kepada kita zikir doa yang dibaca ketika kita mengalami suatu kondisi yang sangat genting, kondisi yang mencekam, kondisi kepanikan, kondisi kegalauan yang sangat, namanya kerb. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu 'inda al-kerb, adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau biasa berdoa, biasa berzikir kepada Allah ketika dalam kondisi yang mencekam, yang menegangkan, yang genting. Zikirnya Rasul, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal wa rabbul ardhin wa rabbul arshil karim. Ini yang dibaca oleh Rasulullah ketika menghadapi kerb, kondisi yang genting, kondisi yang mencekam, yang menakutkan, kondisi yang kesepitan yang sangat, kalauan yang sangat. La ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, zat yang maha azim, yang maha agung, lagi maha halim, yang maha santun, yang maha lembut. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbnya ars yang besar. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardina wa rabbul arsil karim. La ilaha illallah rabbnya langit-langit, rabbnya bumi-bumi, dan rabbnya ars yang mulia. Di situ disebutkan al-azimul halim, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-azim. Karena bidina azakumullah, prinsip ahlu sunnati wal jamaah, mereka memiliki prinsip besar dalam perkara asma'ul sifat. Mereka menjelaskan bahwasannya setiap asma'ul husna, setiap nama dari nama-nama Allah yang baik itu pasti mengandung sebuah sifat. Setiap nama itu pasti mengandung sebuah sifat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama misalkan al-alim, itu berarti Allah memiliki sifat al-ilm, memiliki sifat ilmu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala misalkan memiliki nama al-qadir, berarti Allah memiliki sifat al-qudrah, kekuasaan. Barakallahu fikum. Begitu pula barakallahu fikum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala diberitakan dalam Al-Quran dengan hadis memiliki nama Al-Azim, berarti Allah memiliki sifat sifat Al-Azamah, keagungan, keagungan. Disebutkan Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir Si'di rahimahullah, ketika menafsirkan ayat di atas wahuwal aliyul azim, boleh memaknakan yang namanya azim adalah zat yang mengumpulkan atau zat yang terkumpul padanya sifatul azamah wal kibriya wal majdi wal baha alladhi tuhibbuhul qulub wa tu'azzimuhul arwah. Al-azim ialah zat yang terkumpul padanya segenap sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kebesaran, sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat keindahan. Al-azamah, al-kibriya, al-majd, al-baha. Itu al-azim. Sehingga maknanya ketika disebutkan Allah itu zat yang azim, artinya Allah zat yang maha agung, zat yang maha besar, zat yang maha mulia, zat yang maha indah. Sehingga dicintai oleh hati-hati, dicintai oleh hati-hati hambanya, diagungkan oleh arwah, roh-roh hamba-hambanya. Beliau mengatakan, wa ya'riful arifuna anna azamata kulli syai'in wa in jallat sifati fa innaha mudmahillatun fi janibi 'azamatil 'aliyyil 'azhim. Dan orang-orang yang arif, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dia tahu bahwasanya keagungan segala sesuatu dari kalangan makhluk ini, walaupun dia begitu mulia sifatnya, itu semua akan sirna, semuanya akan lebur ketika dibandingkan dengan keagungan Allah, Zat yang maha tinggi lagi maha agung. Sebesar apapun hamba itu, ketika disandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kecil, tidak ada apa-apa. Semulia apapun hamba itu, walaupun dia dielu-elukan, diagung-agungkan, dipuja-puji oleh seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika dibandingkan dengan keagungan Allah, semuanya akan sirna, semuanya akan leleh, semuanya akan melebur, kecil bila dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Artinya keagungan Allah itu di atas segala-galanya. Allah Zat yang azim, yang maha agung, di atas semua dan segala sesuatu yang dikatakan sebagai agung. Maha agung dengan segala mana keagungan yang ada. Semua yang agung-agung, semua yang besar-besar, semua yang mulia-mulia, semua yang indah-indah, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan fillah azzakumullah, kalau seandainya kemuliaan dan keagungan seluruh hamba Allah, dari mulai makhluk yang paling pertama sampai makhluk yang paling akhir, yang manusia, yang jin, yang malaikat, yang hewan-hewan, yang semuanya, orang-orang yang punya keagungan dikumpulkan jadi satu keagungannya, tidak akan bisa mampu untuk menandingi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu menandingi kebesaran Allah, tidak akan mampu menandingi kemuliaan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-azim, Zat yang maha agung, agung di atas semua dan segala sesuatu yang agung. Sehingga hati-hati hamba itu mengagungkan Allah, mencintai Allah, memuliakan Allah, terpatri dalam jiwanya Allah Zat yang maha agung, maha besar di atas semua dan segala sesuatu yang besar. Barakallahu fikum. Ini dari nama Allah al-azim sudah terlihat bukti bahwa saja Allah itu Zat yang sangat agung, sangat besar. Azimun fi dzatihi wa azimun fi qadrihi wa azimun fi asma'ihi wa sifatihi. Agung pada Zat Allah Subhanahu wa taala, agung pada kedudukan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, agung pula pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencermati doa yang dipanjatkan Rasul tadi ketika mengalami kondisi yang genting, yang mencekam, di situ terdapat sejoa yang dipanjatkan Rasul tadi ketika mengalami kondisi yang genting, yang mencekam, di situ terdapat sejumlah dalailu azamatillah. Disebutkan dalam doa tadi, Rasulullah SAW mensifati arsh dengan apa ya kawan? Azim. Rabbul arshil azim. Itu kalau al-azim sifat untuk arsh. Tapi kalau azim sifat untuk Allah Rabbnya, jelas. Tapi yang dimaukan oleh Rasul di sini adalah sifatnya untuk arsh. Rabbnya arsh yang agung. Arsh, arshi Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat al-azim. Itu menunjukkan bahwasanya arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Makhluk. Makhluk Allah yang paling agung. Tidak ada satu makhluk pun yang lebih besar, yang lebih agung daripada arsy. Di saat yang sama dalam doa di atas, Rasulullah SAW mensifati arsy dengan karim, mulia. Sebesar apa arus itu? Hah? Seagung apa arus itu ya ikhwan? Itu disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW membandingkan antara langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dengan kursi Allah, dan membandingkan kursinya Allah dengan arusnya Allah, dalam hadis yang sahih disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Mas-samawatu as-sab'u wal-ardhuna as-sab'u fil kursi." illa kehalqatin mulqatin fi falatin. Tidaklah langit-langit yang tujuh, langit yang tujuh, dan bumi-bumi yang tujuh dibandingkan dengan kursinya Allah, melainkan seperti halqah, cincin, cincin, mulqatin fi falah, cincin yang dilemparkan di tengah gurun Sahara yang sangat luas. Antum bayangkan, kalau bayangannya antum muat, ya, antum resapi, antum fikirkan, kalau otaknya antum muat ini. Antum bayangkan, barakallahu'alaikum, langit-langit yang tujuh. Langit tujuh lapis, bumi juga tujuh lapis. Langit yang tujuh lapis, bumi yang tujuh lapis, yang sebesar ini, tujuh kali lipatnya. Dibandingkan dengan kursinya Allah subhanahu wa ta'ala, seperti cincin. Kamu punya cincin dilemparkan di tengah-tengah gurun Sahara. Kemana tuh cincinnya, Evan? Kemana, Evan? Amblas. Hilang. Tertelan oleh gurun Sahara. Tidak kelihatan sedikitpun. Apalagi kalau antum lihat dari atas. Mana cincinnya itu? Tidak kelihatan, ya. Nah, jangan kan jauh pakai helikopter. Nah, antum lihat berdiri aja. Mana dari cincinnya? Masuk dalam debu-debu gurun Sahara. Itu langit yang tujuh. Ditambah bumi yang tujuh. Baru dibandingkan dengan kursinya Allah. Kata Rasulullah SAW, begitu pula perbandingan antara kursi Allah dengan arusnya Allah subhanahu wa ta'ala. Arus dibandingkan kursi dibandingkan dengan arus juga sama. Seperti halqah, cincin yang kamu lemparkan di tengah-tengah gurun Sahara. Cincinnya itu adalah arus, adalah kursi. Gurun Saharanya adalah arusnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kursinya, ya kawan? Tak kelihatan, amblas. Padahal kursi tadi itu dibandingkan dengan tujuh langit dan tujuh bumi seperti cincin yang dibuang di tengah-tengah gurun Sahara. Maka bisa itu membayangkan, kalau bisa bayangkan dan tidak mungkin dibayangkan. Tidak perlu juga capek-capek bayangkan, ya kawan. Cuma diresapi saja. Bisa kita gambarkan dan bisa kita bayangkan. Itu boleh. Bagaimana arusnya Allah subhanahu wa ta'ala itu? Sedemikian besar. Sedemikian agung. Tidak ada satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini. Atau makhluk yang ada di langit. Yang sedemikian banyaknya. Tidak ada yang lebih agung daripada arus. Sehingga disifati dengan azim, Rabbul arsil azim. Itu arus. Di dalam doa tadi, Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyatakan La ilaha illallah Rabbul arsil azim. Allah sebagai Rabbnya arus yang sedemikian besar, arus yang sebesar itu, yang seagung itu, barakallahu fikum, makhluknya Allah, Allah yang menciptakannya, Allah yang menguasainya, Allah yang memilikinya. Diciptakan dengan kun fayakun. Maka tentu akan terpatri dalam jiwa kita insan yang beriman itu. Azamatul Khaliq. Keagungan Allah Sang Khaliq. Pencipta kita. Rabbnya kita. Sesembahan kita ini. Tidak mungkin dibayangkan dan tidak boleh dibayangkan. Azamatullah. Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu besar. Tidak ada yang lebih besar selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi antum. Satu orang tok. Sebiji. Ya tidak ada apa-apanya. Jangankan dibandingkan dengan langit. Satu biji aja. Antum hilang kok. Apalagi antum. Antum berapa gedenya? Antum berapa kilo orangnya? Berapa bobotnya? Barakallahu fikum. Antum tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Barakallahu fikum. Naam. Itu besar faedahnya. Kalau sudah meresapi dan menghayati yang semacam ini, barakallahu fikum, kita akan merasa kecil, merasa kerdil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas jadi hamba Allah yang sombong. Pantas jadi hamba Allah yang kemudian dengan arogannya, dengan semena-menanya, dengan keangkuhannya, bermaksiat kepada Allah. Pantas merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari hukuman Allah. Merasa aman dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa dirinya besar. Mampu menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Taala Maha Agung Barakallahu. Disebutkan di dalam zikir yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam sifati arsy dengan makhluk yang sangat berat. Di antara zikir-zikir pagi dan petang Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam berzikir, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi, terus wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Maha suci Allah, dan dengan menyanjung dan memuji Allah, bertasbih, bertahmid kepada Allah, sejumlah makhluknya, dengan keredoan jiwanya Allah, dan dengan zinata arsyihi, beratnya arsy Allah, wa midada kalimatih, dan dengan kalimat-kalimat Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ini kalau seandainya ada kipas yang nyala sini. Kipas nyala kita mungkin lebih petah kita di sini. Lebih petah. Terus ke pinggan itu. Ini namanya menambah kekuatan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Manarul Munif di halaman yang ke-27, ketika menjelaskan zikir ini, beliau mengatakan wa qawluhu wa zinata arsyih, dan zikirnya Rasul pada lafaz wa zinata arsyihi, kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fihi itsbatul arsy wa idafatuhu ila Rabbi subhanahu wa ta'ala. Di situ ada isbat penetapan adanya arsy, dan arsy itu disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Arsynya Allah menunjukkan kemuliaannya. Dan kata beliau, wa innahu athqalul makhluqati 'alal itlaq, dan menetapkan bahwasanya arsy itu makhluk Allah yang paling berat secara mutlak. إذ لو كان شيء أثقل من لوزن به التسبيح. Sebab kalau seandainya ada sesuatu yang lebih berat daripada arsy, niscaya Allah akan menjadikannya sebagai pertimbangan atau timbangan tasbihnya. Tapi dikarenakan yang disebutkan dalam tasbih dan tahmid tadi adalah zinat arsy, yang dibawakan adalah arsy Allah, menunjukkan bahwasanya arsy itu makhluk Allah yang paling berat sekaligus makhluk Allah yang paling agung, yang paling besar. Saya mau tanya, apakah ada satu ayat yang menunjukkan bahwasanya arsy itu ada? Ini para hafal. Ya Allah, sebelah kanan saya ini, apakah ada ayatnya? Loh, diam aja ya, boy. Terus, geser. Hah? Ya ada, yang angkat tangan. Satu pun. Wah, berarti terlalu berat pertanyaannya. Gagal masalahnya. Jawabannya ada ya. Jangan yakin kebanyakan antum yang menghafal Quran, hafal itu ayat. Antum. Ada. Ayat banyak-banyak. Mana ya? Antum. Jangan oleh. Mustahil ketahuan. Antum. Kok pakai gini segala? Depannya lagi. Antum. Loh ya. Nah terus siapa yang menjawab ini? Bacakan ayatnya. Nah, kalau cuma ini sekian. Ya, kak ilmiah. Harus sebutkan ayatnya. Saya ingin tahu dari sisi mana ayat tadi yang itu bacakan. Yang paling belakang. Di pintu. Angkat tangan. Ngomong-ngomong. Yang betul ayatnya. Ulangi lagi. Betul. Gitu ayatnya. Gitu ya. Nah, diulangi lagi. Nah, gitu loh baca Al-Quran betul ya, Pak. Jangan dipotong-potong, enggak boleh baca Al-Quran dipotong-potong itu. Enggak boleh dengan bil makna harus bil lafaz. Nama ya, Pak. Barakallahu fiik. Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samani." Dan yang membawa, yang memikul arsy Rabb-mu pada hari itu samaniyah, 8 orang malaikat. Nanti akan kita bawakan di antara bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala ialah para malaikat, dan di antaranya malaikat-malaikat yang membawa ars. Jadi saya kasih bocoran sedikit. Disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti akan dibaca lafadznya insyaallah di kitabnya nanti. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan, aku diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kepada kalian salah satu malaikat, sifat salah satu malaikat yang membawa arsy. Ma baina syahmati udhunihi ila 'atiqihi 700 amin. Jarak antara telinganya dan pundaknya 700 tahun perjalanan. Tak biro ya Evan. Sembayang no. Jarak antara syahmatul uzun, nakirtihi pundaknya, jarak antara ini dan ininya 700 tahun perjalanan. Tak biro cowoe. Kita bisa ngomong demikian dikarenakan malaikat makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Segitu panjangnya itu baru antara ini dan ininya. Bagaimana yang lainnya? Tentu sangat besar yang namanya malaikat itu. Yang membawa arsy itu. Dan mereka itu tidak cuma satu. 8 orang malaikat yang sedemikian besarnya, sedemikian agungnya, yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, tidak tergambar, tidak masuk di kepala kita, barakallahu fikum, betapa besarnya, betapa agungnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Arsyil Azim, Rabbnya Arsy. Maka Allah tentu lebih besar. Allah Maha Agung, Maha Besar, barakallahu fiik. Dengan kita mengkaji sifat-sifatnya Arsy, akan terpatri dalam jiwa kita azamatullah fil qalb, keagungan Allah dalam hati kita, barakallahu fiik. Bukti yang lain yang disebutkan di dalam doa tadi. Dengan Allah dalam hati kita, barakallahu fikum. Bukti yang lain yang disebutkan di dalam doa tadi. Di dalam doa itu Rasulullah alaihi salatu wasalam juga melafalkan La ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul aradhin. La ilaha illallah Rabb langit-langit dan Rabb bumi-bumi. Dengan kita menghayati dan mencermati ayat-ayat kauniyah, itu istilahnya para ulama kita, mencermati ayat-ayat kauniyah dalam bentuk penciptaan langit, penciptaan bumi, dan yang antara keduanya, matahari, bulan, bintang, siang, malam, dan semua makhluk Allah tabaraka wa ta'ala ini, maka akan muncul dari sana al-imanu bi'azamatillah. Keimanan kita akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan langit dan bumi tadi. Disebutkan di dalam banyak ayat ya ikhwan, terkait dengan penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-10 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqas samawati bighairi 'amatin tarawnaha وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Bi ghairi amatin tarawunaha. Menciptakan langit-langit dengan tanpa tiang. Antum perhatikan langit dunia yang kelihatan di luar itu. Langit ada di atas kita terhampar. Tidak ada tiang penyangga yang bisa kita lihat. Antum lihat pakai teropong, pakai alat secanggih apapun untuk melihat apakah ada tiang penyangga langit. Tidak bakal bisa melihat. Bi ghairi amadin tarawunaha. Wa subhanallah, tidak jatuh. Belum ada sejarahnya dari kalangan umat manusia secanggih apapun, sepinter apapun, sejenius apapun dia. Belum ada dalam sejarah manusia yang menciptakan sesuatu yang di atas tanpa ada penyangga, tanpa ada pengikat. Di atas jem, tidak jatuh. Dalam keadaan sesuatunya itu sangat besar, sangat luas, seluas bumi, bahkan lebih luas daripada bumi. Tidak ada sejarah. Pasti dikasih penyangga atau ada pengikat di atasnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, menciptakan langit di ghairi amat. Dan langitnya enggak cuma satu lagi. 7 lapis. Barakallahu fikum. Makanya Allah mengatakan di akhir ayat ini, hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Faruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Tunjukkan kepada aku apa yang diciptakan oleh makhluk-makhluk selain Allah itu. Apa yang diciptakan oleh berhala-berhala itu. Oleh sembahan-sembahan mereka itu. Tunjukkan. Tidak ada yang bisa. Balil zalimuna fi dhalalin mubin. Namun orang-orang zalim itu, kaum musyrikin itu, dalam kesesatan yang nyata. Beribadah kepada patung-patung, berhala-berhala, makhluk-makhluk yang tidak bisa menciptakan. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-164. Tadi saya lupa ya, belum ngasih hadiah tadi ya. Pak ya, tolong kasihkan sama saya. Mungkin nunggu-nunggu kecewa. Lupa. Apa? Tolong kasihkan sama yang tadi jawab. Masya Allah. Sampai lupa tadi. Nawarkan hadiah apa gak dikasih. Nah itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala Allahu minas samai min ma' fa ahya bil ardi ba'da mautiha وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal-kapal yang berlayar di samudra lautan membawa kemanfaatan bagi umat manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, yang dengan itu Allah menghidupkan bumi setelah tandusnya. Allah menebarkan di muka bumi ini semua yang melata. Dan juga tiupan-tiupan angin dan sahab awan-awan di antara langit dan bumi yang diatur. La ayatin liqaumi ya'qilun. Itu semua adalah ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Sekaligus tanda-tanda keagungan Allah. Bagi orang-orang yang berakal. Yang mau mencermati dan menghayati ayat-ayat tadi. Kita disuruh untuk tafakur, untuk tadabur. Menghayati dan mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Mentadaburi penciptaan langit dan bumi. Langit yang sedemikian tinggi, 7 lapis, Jarak antara bumi dan langit dunia 500 tahun perjalanan. Langit pertama dengan yang kedua, kedua dengan yang ketiga, terus sampai yang ketujuh. Jarak antara keduanya 500 tahun perjalanan. Seperti yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Tinggi, semakin tinggi. Dengan ketinggiannya, dengan kelembutannya, dengan bintang-bintangnya. Bintang-bintang yang tetap di tempatnya, bintang-bintang yang bergerak. Bulan-bulan, matahari-matahari. Alam yang di langit ya Pak. Bumi yang kita pijak. Hamparan bumi yang ada ini. Gunung-gunungnya. Lautan-lautannya. Gurun-gurun saharanya. Pegunungan-pegunungannya. Semua yang ada di muka bumi ini ya Pak. Kemanfaatan-kemanfaatan yang ada di muka bumi ini. Ini semuanya sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedemikian rapi. Sedemikian teratur. Juga ikhtilafun layli wan nahar. Silih bergantinya malam dan siang. Siang datang dengan cepatnya. Langsung masuk waktu malam. Dengan tambah jeda. Ya tulubuhu hadidha dengan sangat cepat. Malam tiba. Semakin lama semakin pekat. Terus diganti dengan pagi. Langsung siang. Terus demikian. Hadha yaji'u thumma yadhhab. Ini datang, lu pergi lagi, diganti sama yang lain lagi. Tidak pernah telat satu jenak pun. Tidak pernah telat sedikit pun. La yata'akhir anhu lahu baktan. Langsung. Serut, serut, serut. Sedemikian indah. Barakallahu fikum. Juga dari sisi musimnya, terkadang yang panjang malamnya, yang terkadang panjang siangnya, kadang malamnya yang singkat, yang pendek. Kadang malamnya yang pendek. Kadang bersama-sama di sebuah tempat. Siang yang sangat panjang, malam cuma sebentar. Tempat yang lainnya, malam yang sangat panjang, siang cuma sebentar. Tempat yang lainnya lagi stabil, siang dan malam hampir sama waktunya. Ini semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ya ikhwan. Belum lagi yang namanya bahtera dalam samudra, kapal-kapal yang di lautan membawa barang-barang, yang ini bongkar di pelabuhan, yang ini muat barang dibawa lagi mengarungi samudra yang sangat luas ke tempat yang lainnya lagi, bongkar sebelah sana muat lagi bawa ke tempat yang lainnya lagi, terus begitu. Bima yanfa'un nas, membawa kemanfaatan-kemanfaatan bagi manusia. Belum lagi turunnya hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan pohon-pohonan yang tadinya tandus, gersang, menjadi hijau, subur. Barakallahu fikum. Dan semua yang ada di alam raya ini, barakallahu fikum, merupakan la'ayatin liqaumi ya'qilun. Sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagai tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan mentafakuri, dengan mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kamu sendiri, apa kamu enggak mencermati? Diminta untuk mencermati penciptaan diri kita masing-masing. Allah yang menciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling indah, yang paling bagus. Kalau kamu mencermati barakallahu fikum kondisi badan kita ini, kamu hayati, kamu akan dengan pasti, dengan yakin mengatakan anggota tubuh yang ada itu tidak mungkin dirubah di tempat yang lain. Anggota tubuh yang ada tidak mungkin tukar tempat. Kamu akan yakin dengan siyakin-yakinnya. Semua anggota tubuh yang ada pada kita ini. Pada tempatnya masing-masing. Di fungsinya masing-masing. Yang kalau seandainya dirubah. Maka akan berubah kondisi kita yang ada ini. Ya apa ya? Kepalanya antum di atas. Coba dipindah di bawah. Kepala di bawah, kaki di atas. Nah, tangan tetap. Kok dipindah di bawah. Kepala di bawah, kaki di atas. Nah, tangan tetap. Antum menjadi model makhluk yang kayak apa? Hah? Nggak usah kepala wis. Ini yang diwajibnya antum. Ini mata, taruh sini. Hidung, taruh di atas. Makhluk apa antum sekarang coba? Ya Allah hidung. Ya dari dia ke bawah. Di atas. Terbalik. Hah? Jadi kayak. Kayak talang ya. Panjuan air ya. Pada Allah. Pada itu. Antum resapi. Antum resapi. Penciptakan diri antum sendiri. Antum akan yakin dengan si yakin-yakinnya. Betapa Allah zat yang maha kuasa. Zat yang maha agung. Zat yang maha hikmah. Yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Yang kalau seandainya dirubah. Maka akan hancur berantakan penciptaan makhluk tadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan yang lebih hebat lagi barakallahu fikum, yang di perutnya antum. Di situ ada sebuah gilingan. Ya apa ya? Di situ ada sebuah gilingan yang subhanallah kalau antum resapi itu lebih hebat, lebih mutakhir, lebih dahsyat daripada apa gilingan yang ada. Ketika antum makan, apapun yang antum makan, entah itu makan buah, entah itu makan nasi, entah nasinya lembek, entah nasinya atos, nasinya agak sedikit kasar dan segala macamnya, itu ketika masuk ke dalam pencernaan itu langsung diproses dan subhanallah bisa hancur lebur. Jadi yang antum keluarkan itu katanya kalau menggunakan teknologinya manusia membutuhkan suhu panas yang sangat tinggi yang bisa membuat lebur dan hancurnya barang-barang tadi. Kalau seandainya makanan tadi beras apa nasi segala macam dari sebuah tempat ditaruh di penggilingan itu membutuhkan kecepatan yang luar biasa, kemudian panas tertentu yang luar biasa supaya dia hancur, sangat hancur, cur seperti yang antum keluarkan tadi. Dan itu adanya di perut antum. Antum tidak merasakan ada suara bising penggilingan. Ya. Antum tidak merasakan sesuatu yang sangat panas dalam perut. Dikarenakan proses pabrik pencernaan tadi itu. Ya apa ya? Dan alatnya sedemikian lembut, sedemikian halus. Dan alatnya sedemikian lembut, sedemikian halus. Di perutnya antum. Antum bawa kemana-mana. Barakallahu. Luar biasa. Itu katanya para ulama di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu berbuat ini. Tidak ada satu makhluk pun barakallahu fikum yang mampu melaksanakan hal yang semacam itu. Maka ya hadirin azakumullah dengan kita mencermati, mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat kauniyah yang ada ini akan terpatri dalam jiwa kita iman kepada Allah, iman kepada kekuasaan Allah. Iman akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang segala-galanya, yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai, yang menciptakan dan yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. At-tafakkur fi ayatillahil kauniyah barakallahu fikum. Ini semuanya memunculkan azamatullah yang berbuah kepada ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayat yang lain dalam Fussilat ayat yang ke-53 Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Fussilat ayat yang ke-53 dan kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di alam raya ini, fil afaq, dan tanda-tanda kekuasaan kami pada diri-diri mereka sendiri, supaya jelas bagi mereka Allah dat yang hak, yang berhak untuk diibadai. Apakah tak cukup bagi Rabbmu Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu? Namanya ada namanya al-ayat al-ufuqiyah, itu terkait dengan alam-alam kaun yang ada di alam raya ini, namanya al-ayat al-ufuqiyah. Yang terkait dengan diri kita disebut dengan al-ayat an-nasiyah. Barakallahu fikum. Jadi semuanya ketika kita cermati, kita renungi, kita tafakuri, barakallahu fikum, keindahannya, kerapiannya, keteraturannya dengan detail, dengan rinci pada masing-masingnya, ini akan menunjukkan bahwasanya Allah zat yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha luas rahmatnya, maha luas hikmahnya, zat yang berhak untuk diibadahi semata tanpa sekutu baginya. Kitab yang paling bagus barakallahu fikum di dalam menguraikan rincian-rincian alam raya ini, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah, kitab Miftah dari Sa'adah. Kitab Miftah dari Sa'adah barakallahu fikum, belum mengkaji dan menguraikan dengan detail dari mulai alam malakut, langit, bintang, bulan, matahari dan segala macamnya, terus ke bumi-bumi. Oh, luar biasa. Hah? Ilmu pengetahuan alam barakallahu fikum. Dari bukunya Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Barakallahu fikum. Jika beliau singgung sedikit dalam kitab beliau Madarijus Salikin, barakallahu fikum, ketika menjelaskan tentang masalah al-hidayatul ammah, hidayah umum yang Allah berikan kepada masing-masing makhluknya, keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keajaiban ciptaan penciptaan semut, keajaiban penciptaan lebah, keajaiban penciptaan makhluk Allah yang lainnya, barakallahu fikum. Itu semuanya akan menambah rasa iman kita kepada Allah, menambah keagungan kita, rasa pengagungan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Masyaallah. Lanjut. Ada istirahat? Ini memang masjidnya gelap atau mendung? Hah? Gelap ya? Mendung ya? Masyaallah. Kalau enggak keberatan nyalakan lampunya. Saya tahu yang dikasih. Masya Allah. Yang berikutnya, dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam tentang penciptaan para malaikat. Tentang para malaikatul kiram barakallahu. Karena ketika azakumullah disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sahih Muslim, Rasulullah sallallahu wasallam memberitakan tentang para malaikat, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Allah bisa menciptakan makhluk dari cahaya yang tentunya sudah berubah dari asal penciptaannya. Sebagaimana jin diciptakan dari api yang menyala-nyala yang mengandung asap hitam, min mari jin min nar, itu juga menunjukkan keagungan Allah dan kekuasaannya, bisa menciptakan makhluk dari api yang menyala-nyala. Namun sudah berubah dari asal penciptaan. Sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam diciptakan dari tanah liat. Juga menunjukkan kekuasaan Allah Taala dan keagungannya, dan sudah berubah dari asal penciptaan. Barakallah. Terkait dengan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat Fatir ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusulan uli ajlihatin matna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir." Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai rusul, utusan-utusan Allah. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Para malaikat yang memiliki sayap, ada yang punya dua, ada yang punya tiga, ada yang punya empat. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada penciptaan malaikat apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namanya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita ikhwan penciptaan malaikat. Malaikat itu disebutkan memiliki sayap. Ada yang punya dua, ada yang punya tiga, ada yang punya empat, ada yang lebih banyak daripada itu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, disebutkan ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janah kullu janahin minha qasatta al-ufuq yasqutu min janahihi at-tahawil min at-turi wal yawaqit. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya kan, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah melihat malaikat Jibril pada bentuk aslinya. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Tiap-tiap sayapnya itu bisa menutupi ufuk. Masing-masing sayapnya menutupi ufuk. Berjatuhan dari sayapnya yang namanya permata, yakut, yang beragam warnanya. Namanya tahawil. Tahawil al-asyia al-mukhtalif al-alwan. Sesuatu yang beragam warnanya. Warna-warni, berjatuhan dari sayapnya yang warna-warni. Dari permata, berlian, zamrud, yakut, dan segala macam. Bayangkan, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memiliki 600 sayap. Tidak bisa kamu bayangkan. Satu sayapnya itu sudah bisa menutupi ufuk. Di satu ufuk, ufuk barat, ufuk timur, utara, selatan. Satu sayapnya menutupi ufuk. Nah ini 600. Penciptaan yang sedemikian besar. Yang tidak mungkin kita bayangkan. Bukan semata-mata memiliki sayap. Tapi berjatuhan dari sayapnya. Beragam warna. Dari berlian, permata, batu-batu mulia yang sangat indah. Yang sangat menakjubkan, yang sangat mengherankan. Tak bisa dibayangkan lagi para Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan malaikat Jibril. Disebutkan hadis itu oleh Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah. Dan beliau mengatakan isnaduhu jayyid. Juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dalam kitabnya As-Sahih al-Musnad mimma laysa bi-sahihain. Dalam riwayat yang lain. Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda. Udhinali an uhadditha an ahadi hamaratil arsh ma baina shahmati udhunihi wa atiqihi masiratu sab'i mi'ati amin. Aku diberi izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menceritakan tentang salah satu dari malaikat-malaikat yang membawa ars. Jarak antara daun telinganya dan pundaknya sejarak 700 tahun perjalanan. Besar. Tidak mungkin dibayangkan barakallahu fikum. Makhluk yang sedemikian besar. Ditambah lagi khonafitina azakumullah. Para malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuatan yang sangat dahsyat yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manusia siapapun. Walaupun mereka berkumpul untuk menandinginya. Para malaikat Allah kasih kekuasaan, kemampuan bisa menjelma menjadi manusia. Barakallahu fikum. Kalau antum harus menggunakan bantuan jodemit. Untuk menjelma jadi pocong. Barakallahu fikum. Malaikat dikasih kemampuan untuk menjelma menjadi manusia. Para malaikat memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Yang sangat dahsyat. Antum tahu yang namanya Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam ditugasi untuk menyampaikan wahyu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para anbiya wal mursalin. Allah Maha Tinggi di atas semua makhluk-makhluk yang ada. Itu menyampaikan wahyu dari Allah menuju kepada Rasul. Itu hitungannya cuma sebentar. Set, nyampe kepada Rasul, menyampaikan wahyu. Tergambar bagi antum kecepatan yang semacam ini. Tergambar bagi antum kemampuan manusia yang bisa menciptakan sesuatu yang secepat itu. Dari jarak langit yang tujuh bahkan di atasnya lagi. Sampai turun ke bumi. Kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam membawahi. Dengan cepatnya. Set. Nyampe. Kepada Rasul. Menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Ini kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh para malaikatul kiram. Kecepatan yang luar biasa. Yang luar biasa. Yang tidak bisa ditandingi oleh hamba-hamba Allah yang namanya manusia. Sudah sedemikian besar penciptaan mereka. Sedemikian kuat. Sedemikian dahsyat kemampuan dan kecepatan mereka. Itu semuanya penciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbnya ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril yang dikhabarkan Rasul tadi sedemikian besar penciptaannya, sedemikian menghebohkan penciptaannya, tapi ketika berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala langsung disebutkan dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsaq bi isnadin hasan, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Sahihul Jami' dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda menceritakan tentang malaikat Jibril, marartu lailata usriya bi bil mala'il a'la wa Jibrilu kal halasil bali min khasyatillahi ta'ala. Saya pernah melewati pada malam aku diisrakan oleh Allah, saya pernah melewati al mala'ul a'la di langit sana ya. Tiba-tiba malaikat Jibril itu seperti al-halasul bali. Al-halas itu kisaun yubsatu fi ardil bait. Sebuah hamparan, sebuah kain yang dihamparkan di pekarangan rumah, di rumah. Bali yang tak usah. Saya pernah melewati al-mala'ul a'la pada waktu malam saya Isra Mi'raj. Ternyata saya mendapati malaikat Jibril seperti itu kondisinya. Seperti hamparan kainnya sudah usang yang terhampar. Min khasyatillahi tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan rasa takut yang sangat besar kepada Allah Azza wa Jalla. Jibril, malaikat Jibril barakallahu. Yang sebesar itu. Yang sedahsyat itu. Kekuatannya, penciptaannya, kemampuannya. Tapi ketika dihadapan Allah, semuanya lebur, semuanya takut. Jika akan ta'zim mereka, pengagungan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mensifati para malaikatnya, wahum min khasyiatihi musfiqun. Dan mereka sangat khasyah, sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu para malaikat. Al-Anbiya 23. Anda mencermati sekian banyak ayat disebutkan, barakallahu fikum. Para malaikat itu pekerjaannya adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna al-layla wa al-nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam. Tidak pernah bosan. Tidak pernah jemu. Ada yang bertasbih. Ada yang bertahmid. Ada yang berzikir. Ada yang sholat. Ada yang memuji. Ada yang rukuk. Ada yang sujud. Semuanya tunduk. Menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka makhluk yang sangat besar. Makhluk yang sangat luar biasa keajaiban. Tunduk semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sebagian mereka disifati dengan ghilaudun syidad. Malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang kuat-kuat. Ini malaikat yang di neraka ya. Tapi mereka semuanya mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka semuanya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah. Makhluk yang sangat besar. Yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, tapi begitu taat kepada Allah, begitu dia menundukkan dirinya kepada Allah, ibadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah, takut kepada Allah semata, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Taala. Barakallahu fikum. Itu para malaikat. Barakallahu fikum. Ketika kita mencermati para malaikatul kiram, barakallahu fikum, maka di sana ya khana fitina azzakumullah. Akan terpati dalam jiwa antum azamatullah, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah. Baratlah. Ini perbandingan antara makhluk-makhluk Allah yang ada dengan diri kita sebagai manusia. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kecil, lemah, dhaif, jahil, bodoh, zalim. Innahu kana zaluman jahul. Banyak zalimnya, banyak jahilnya, dhaif, lemah, sok. Itu manusia. kalau antum mencermati makhluk Allah yang dibawakan tadi, lihat mereka, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Membandingkan antum dengan para malaikat, terkait dengan penciptaannya saja nggak ada apa-apanya. Terkait dengan kekuatannya saja nggak ada apa-apanya. Terkait dengan keajaibannya nggak ada apa-apanya. Apalagi bicara terkait dengan ubudiyah para malaikat kepada Allah, tambah nggak ada apa-apa. Barakallah. Juga demikian ketika mencermati alam raya ini, keindahannya, keagungannya, kebesaran. Nengok diri sendiri. Tidak ada apa-apanya. Kita itu makhluk yang paling lemah, yang paling kecil. Barakallah. Tidak ada apa-apanya. Apalagi sambil melihat penciptaan langit, apalagi sambil mencermati arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada apa-apanya. Barakallah. Ini semuanya mengandung faedah besar dalam kehidupan sehari-hari para kelabiku yang nanti akan disebutkan insyaAllah ta'ala. Yang terpenting dari itu semua ialah at-ta'abbudulillahi tabaraka wa ta'ala wahda. Dari situ akan diambil faedah besar keharusan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat yang seperti itu saja ibadah. Nah, kita yang kecil, kerdil, rendah, hina, tidak mau ibadah. Harusnya kita beribadah kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Kepada malaikat, kita sekarang beralih ke dunia yang lain. Masuk ke alam jin. Jadi ya, gak apa ya? Udah gak bahas masalah ngerinya jin kok. Nah, saya cuma membahas masalah bagaimana bentuk penciptaan jin. Yang sama-sama mukallaf kayak kita ini. Yang hidupnya di tengah-tengah kita ini. Di sekitar kita ini. Di tengah-tengahnya antum ini. Di rumah-rumahnya kaum muslimin. Di rumah-rumahnya hamba Allah. Di pekarangan-pekarangan. Di sawah-sawah. Di gurun-gurun Sahara. Di gunung-gunung. Bahkan sama kayak antum. Di muka bumi. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan tentang jin. Yang disebutkan Allah menciptakan iblis moyangnya jin. Dari api yang menyala-nyala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan jin itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jin itu bisa memindahkan kerajaan dan singgasana Malikatus Sabak di Yaman di hadapan Nabiullah Sulaiman di Syam. Disebutkan dalam Al-Quran dalam An-Naml. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam berkata kepada ulu balamnya, menteri-menterinya, umatnya, siapa yang bisa mendatangkan singgasana dan kerajaan Saba? Di situ tampil jin ifrit. Jangan takut. Nah, Allah mengatakan mengabadikan kisah tersebut. Qala ifritum minal jinni. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Berkatalah ifrit dari bangsa jin. Jin ifrit berkata, saya akan datangkan singgasana dan kerajaan Sabak, Ratu Sabak, sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu. Dan sungguh aku sangat kuat melakukannya dan sangat terpercaya. Bisa dibayangkan kerajaan Sabak Ibn Sulaiman di Syam. Yaman dan Syam itu beratus-ratus kilo jaraknya. Hah? Sebelum beliau bangkit begini nyampe. Qabla an taquma min maqamik. Itu dengan zahir ayat katanya para ulama. Beliau lagi duduk. Belum beliau sempurna berdiri nyampe. Barakallahu fikum. Ada pula yang menafsirkan membawakan dari buku-bukunya Bani Israel yang dimaksudkan ialah sebelum beliau selesai majelis. Beliau majelisnya pagi hari, bubarnya sore hari. Jadi sebelum beliau bubaran majelis, nyampe. Sehingga butuh waktu dari pagi sampai sore saja. Tapi yang lebih tepat, akhirnya ayat. Qabla an taquma min maqamik. Sebelum beliau berdiri, nyampe. Ada baru isinya seperti itu ya kawan. Gotong singgah sana. Gotong singgah sana. Mawa singgah sana. Dan kerajaan Ratu Sabak dari Yaman menuju ke Syam. Sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Nyampe. Lah dari Syam kesabarnya belum dihitung. Maksudnya, set, sangat bawa, set. Kecepatannya sangat luar biasa. Dan kekuatannya sangat dahsyat yang mereka punya. Gotong, ya, set, masuk. Nanti bisa. Mau pakai apa? Kontainer. Remak katanya. Hebat, barakallah. Itu cik. Apa ada yang seperti itu? Apa ada, ya, Pak? Coba diem aja. Apakah ada? Jawabannya ada. Enggak ada. Jawabannya ada. Disebutkan dalam terusan ayat. Barakallah itu. Qala alladhi indahu ilmu minal kitab. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Dan berkatalah orang-orang yang memiliki ilmu kitab, saya bisa mendatangkan kerajaan Saba sebelum engkau berkedip. Sebelum nyampe. Yang ini karomah dari Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Manusia tanpa itu tidak bisa. Kalau terkait dengan karomah dari Allah, itu berkaitan dengan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, menampilkan karomahnya pada hambanya. Set nyampe bisa. Hanya itu. Kalau dengan kemampuan normalnya manusia, tidak ada yang sanggup melawan kecepatannya jin. Antum mau pakai pesawat jet dengan kecepatan secepat cahaya, masih kalah sama jin. Barakallahu fikum. Dan masih kuat bangsa jin. Antum gotong satu kintal sudah meyek-meyek. Dia gotong ratus awak kerajaan Safa dari singgasananya. Dari tempat yang sangat jauh. Antum cermati lagi ayat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang bangsa jin yang biasa nongkrong di langit. Ya, Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-8 sampai ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang pernyataan bangsa jin. Wa anna lamasna samaa'a fawajadnaaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kami dulu biasa nyentuh langit. Kami dulu sebelum diutus Nabi kita Muhammad SAW biasa lamasna sama' nyentuh langit. Tapi kami mendapati langit dipenuhi dengan penjagaan yang ketat dan panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Kami dulu biasa nongkrong di langit. Duduk di sana, di tempat-tempat duduk untuk mendengarkan khobar-khobar langit. Barakallahu fikum. Nongkrong ngono ya, Pak. Barakallahu fikum. Barang siapa yang mendengarkan, yang ingin mendengarkan khobar langit sekarang ini, maka dia akan mendapati panah-panah api yang mengintai dia. Itu dulu sebelum diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah diutus Nabi kita Muhammad dijaga dengan ketat. Sehingga jin-jin dikejar dengan panah-panah api yang dilemparkan oleh para malaikat. Sehingga mereka susah untuk mendapat. Ada yang bisa nongkrong di langit? Ada yang bisa. Anda mau pakai teknologi apa ya, Pak? Mau pakai pesawat apa coba? Tidak bisa. Mereka dari itu, sup, langsung nyampe ke langit. Langit. Barakallahu fikum. Maqa'id dari sama. Sedemikian cepatnya. Barakallahu fikum. Dan sangat kuat. Itu kelihatan ketika untuk membaca riwayat yang menjelaskan bagaimana cara mereka barakallahu fikum nongkrong di langit dan mendengarkan kabarnya langit. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka itu disebutkan dalam riwayat saling bertumpuk demikian. Satu terus naik terus sampai ke atas. Nah, bisa anda bayangkan yang paling bawah. Dia harus menggotong teman-teman dia di atasnya. Sangat kuat. Begitu kuat. Barakallahu fikum. Itu dengan membaca riwayatnya Rasul. Sangat kuat. Sangat cepat. Sangat dahsyat. Jin. Allah itu yang menciptakan bangsa jin. Barakallahu fikum. Rabbnya bangsa jin. Yang menciptakan jin. Yang menciptakan iblis. Yang menciptakan kekuatan mereka. Kecepatan mereka. Segala macamnya. Barakallahu fikum. Bandingkan dengan kondisi antum beribadi. Apakah antum bisa kayak jin tadi? Jin, tanpa bantuan jin, itu bisa apa namanya diberi kekuasaan Allah untuk menjelma. jin tanpa bantuan jin. Barakallahu fikum, bisa menjelma. Bisa menjelma jadi orang, bisa menjelma jadi hewan, jadi kalajengking, jadi ular, jadi anjing hitam. Hah? Barakallahu fikum, jadi unta, jadi sosok seseorang apapun dan bagaimana bentuknya bisa tanpa bantuan jin. Hah? Kalau antum harus dengan bantuan jin. Barakallahu fikum untuk bisa menjelma jadi-jadian. Al-muhim, manusia itu lemah. Terlalu banyak makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih dahsyat, yang lebih besar, yang lebih agung daripada kita. Dan Allah lah yang menciptakan semua yang ada. Allah yang menciptakan arsy, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Allah yang menciptakan para malaikatul kiram. Allah yang menciptakan bangsa jin-jin tadi. Maka tentunya Allah berkuasa lah ikhwan, dan yang sangat agung, yang maha agung. Tidak ada sesuatu pun yang agung, yang lebih agung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini semua ikhwan disebut dengan dalailu azamatillah. Belum lagi kalau kita membicarakan tentang mukjizat para anbiya wal mursalin. Belum lagi membicarakan tentang karamatul awliya, karamahnya para wali, kejadian-kejadian yang luar biasa, yang di luar nalarnya manusia. Itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah tabaraka wa ta'ala yang mentakdirkannya. Barat lagi. Itu semua juga sekaligus menunjukkan azamatullahi tabaraka wa ta'ala, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tetap yang maha agung, yang maha besar. Barakallahu fikum, di atas segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang besar, sebesar apapun, semulia apapun. Tidak ada yang lebih agung, yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah jam 11:30. Barakallahu fikum. Untuk sementara diskors dulu. Istirahat. Biar tenaganya ngumpul kembali. Nanti diteruskan pada zuhur insyaallah ta'ala. Penjelasan tentang ma'ani azamatillah wa muqtadayatih. Makna kandungan keagungan Allah dan konsekuensinya, sekaligus faedah apa yang bisa kita ambil dari al-iman bi azamatillah, keimanan kepada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nakfira huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan contoh kepada kita zikir doa yang dibaca ketika kita mengalami suatu kondisi yang sangat genting, kondisi yang mencekam, kondisi kepanikan, kondisi kegalauan yang sangat namanya kerb. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu 'inda al-karb. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau biasa berdoa, biasa berzikir kepada Allah ketika dalam kondisi yang mencekam, yang menegangkan, yang genting. Zikirnya Rasul, la ilaha illallahul 'azhimul halim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal wa rabbul aradin wa rabbul arshil karim. Ini dibaca oleh Rasulullah ketika menghadapi kerb, kondisi yang genting, kondisi yang mencekam, yang menakutkan, kondisi yang kesepitan, yang sangat kalauan, yang sangat. La ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada zat yang hak disembah kecuali Allah. Zat yang maha azim, yang maha agung, lagi maha halim, yang maha santun, yang maha lembut. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbnya arsy yang besar. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul aradina wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbnya langit-langit, rabbnya bumi-bumi, dan rabbnya arsy yang mulia. Di situ disebutkan al-azimul halim. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala